pun menghilang. Waktu di rembang petang, malam segera mendatang. Aku rasa bimbang, bintang pun menghilang. Lep di balik awan, senyap di keliling alam. Tinggal malam kelam. Ketika itu bayu berbisik lalu, sebagai berdendang lagu, membawa pesanmu. Mega pun menghilang, wajahmu pun terbayang. Waktu di rembang petang, impianku hilang. Pun menghilang, wajahmu pun terbayang. Waktu di rembang petang, impianku